Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, sekarang kita masuk sesi ke-12 untuk Firqatun Najiyah daurah kedua ini, jilid kedua, bahasan ke-29. Sudah pada enggak ngantuk ya? Sudah? Bawa air putih itu biar di ini sendiri dipercikin di mukanya itu. Nah. Sekarang kita bahas tawassul. Tawassul yang diperbolehkan. Kemarin setelah saya sempat singgung di ini ya, Tabligh Akbar ya, ada tawassul, istilah tawassul. Kita lihat dulu pengertiannya di bawah. Tawassul ialah menjadikan para nabi, orang-orang soleh atau lainnya sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Qatadah berkata, maksud ayat di atas, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal-amal yang diridhoinya. Tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul yang diperbolehkan diantaranya ialah, nah, lihat. Kita lihat dulu ayatnya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Cari perantara. Perantara di sini di garis bawah itulah yang dimaksudkan dengan tawassul. Carilah perantara. Maksudnya adalah lakukanlah tawassul. Berarti tawassul itu boleh. Jadi kalau ada yang menuduh, wah kita itu gak mau tawassul, boleh kita mau tawassul, namun dengan cara-cara tertentu yang sudah diajarkan. Lihat, kata Qatadah, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal-amal yang diridhoi. Berarti sudah disinggung di sini. Yang dimaksud tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh berarti. Nah, kita lihat bentuk-bentuk tawassul yang dibolehkan. Di sini nanti sampai 7 poin ya, kita lihat satu. Satu, tawassul dengan keimanan. Seperti kisah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertawassul dengan iman mereka. Allah berfirman, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seseorang yang menyuruh kepada keimanan, yaitu berimanlah kepada Tuhan kalian. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran ayat 193. Nah, lihat, ini tawassul dengan keimanan. Dia sebut iman dulu. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Lihat di awal, munadi lil iman. Sesungguhnya kami mendengar seorang yang menyuruh kepada keimanan. Keimanannya di garis bawahi, berarti itu tawassul dengan iman. Terus yang kedua. Dua, tawassul dengan ucapan tauhid. Tawassul ini seperti tersebut di dalam doa Nabi Yunus ketika ditelan ikan nun dalam firman Allah. Maka dia berseru di dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami pun memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kesusahan. Demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Lihat, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka dia berseru ketika berada dalam keadaan gelap dalam perut ikan. Ikannya kok disitu terjemahkan nun, saya enggak, belum tahu. Dia baca, Nabi siapa tadi? Yunus baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. di garis bawah itu bahasa Arabnya itu. Lihat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Berarti Nabi Yunus mengakui dirinya zalim dulu. Terus masuk dalam doa. Berarti diantara bentuk pengabulan doa juga, kalau dicontohkan dalam doa Nabi Yunus ini, ngakui dirinya benar-benar berbuat zalim. Lihat aja di sini. Ini ketika berada dalam perut ikan penuh kegelapan. Tawasulnya kayak gitu. Berarti diantara bentuk tawasul sebelum doa ini ya, kita baca alhamdulillah, solawat. Terus bisa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, saya punya musibah ini, angkatlah musibah ini dari saya. Tawasul dulu dengan menyebut ini terlebih dahulu. Terus yang ketiga. Tiga, tawasul dengan nama-nama Allah. Tawasul ini sebagaimana tersebut di dalam firman Allah, hanya milik Allah lah nama-nama yang baik itu. Maka mohonlah kepadanya dengan nama-namanya yang baik itu. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertawasul dengan nama-nama Allah dalam doa beliau. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang engkau miliki. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, lihat, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Itu bukan nama-nama yang baik saja. Jadi bisa ditambahkan keterangan, hanya milik Allah nama-nama yang baik. Lihat terjemahannya ya, diganti dengan kata nama-nama yang terbaik. Kalau baik saja berarti masih kalah nanti. Hanya Allah lah nama-nama, hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Terbaiknya di sini maksudnya apa? Tidak punya kekurangan dari segala macam sisi. Semuanya perfect, sempurna. Gak boleh ada sifat-sifat kekurangan. Semuanya diliputi dengan kesempurnaan. Nah itu. Dari tadi nih cari-cari ini. Sampai ininya hilang juga tadi ya. Hey, Taib, lihat, apa tadi dimaksudkan nama yang terbaik? Nama yang tidak punya sifat kekurangan dari segala macam sisi. Berarti diliputi dengan sifat-sifat yang sempurna. Terkandung sifat-sifat yang sempurna, enggak boleh ada kurang sama sekali. Contoh misalnya kita bahas nama Allah Al-Alim. Apa Al-Alim? Apa Al-Alim? Berilmu, maha mengetahui. Maka sifat Allah yang maha mengetahui ini tahu segalanya, yang lalu, yang saat ini, yang akan datang. Maka ilmu Allah itu meliputi itu semuanya. Gak boleh ada yang menyatakan Allah itu baru tahu setelah kejadian itu terjadi. Berarti punya sifat apa? Kurang. Gak boleh nama Allah punya sifat kekurangan seperti itu. Allah misalnya juga kita katakan Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka ini juga mengandung sifat-sifat sempurna. Padahal dalam ayat yang lain dikatakan Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang maha pengasih menetap tinggi di atas arsy. Baiknya enggak dikatakan bersemayam, nanti orang salah paham. Menetap tinggi di atas arsy. Berarti berada di ketinggian sana. Padahal tadi apa? Allah turun ke langit dunia. Gimana cara mengkompromikan kaidah tadi? Nama Allah dan sifatnya harus sempurna, tidak boleh mengandung sifat kekurangan. Allah menetap tinggi sepertiga malam itu turun ke langit dunia, diyakini seperti itu. Terus berarti ars Allah itu kosong, itu keyakinanmu. Ya, itu ilmumu yang terbatas. Kalau sesuatu bagi manusia enggak mungkin. Kok ini dibilang di kursi, kok ada di bawah? Katanya dia duduk di kursi namun ada di bawah kursi. Mungkin enggak? Enggak mungkin bagi manusia. Namun bagi Allah mungkin sekali, sangat-sangat mungkin. Manusia yang otaknya terbatas. Maka kalau ada ustaz yang enggak bisa pahami ayat ini, otaknya masih dangkal. Ya. Kayak gini saja enggak bisa kompromikan gitu, ya. Kayak gini tadi dua hal ini tidak bisa kompromikan, berarti otaknya masih dangkal. Masih butuh belajar lagi. Masih jauh. Kok nganggap ilmu Allah itu, kok nganggap Allah tidak bisa lakukan kayak begini? Mungkin saja. Dan juga jangan dengar kata-kata orang filsafat kayak gini. Mungkin enggak Allah menciptakan sesuatu yang tidak mungkin Allah ciptakan. Tidak mungkin Allah ciptakan. Mungkin enggak? Itu orang filsafat. Logikanya enggak masuk. Allah mungkin sekali apapun bisa diciptakan. Logika orang filsafat yang enggak masuk. Berarti orang filsafat sejatinya orang apa? Nah, itu. Kamu yang bilang loh itu. Mikirnya itu enggak bisa. Simpel sekali gitu, pahami nama dan sifat Allah. Allah itu punya sifat yang sempurna. Enggak boleh ada sifat-sifat yang kurang. Nih. Maha mendengar misalnya, As-Sami, Maha mendengar. Allah punya sifat Maha mendengar kan? Nah, kalau kita itu dengar satu waktu ini macam-macam ini teriak ini, ada 10 orang di depan kita. Bahasanya macam-macam. Mungkin enggak kita dengar satu waktu? Mungkin enggak didengar semuanya satu waktu? Kenapa enggak mungkin? Terbatas. Bagi Allah bagaimana? Mungkin enggak dengarnya 10 orang ini berdoa langsung, ya Allah ini kabulkan permintaan saya. Ya gini, ya Allah kabulkanlah permintaan saya. Mungkin enggak bagi Allah? Mungkin sekali. Bagi manusia? Enggak mungkin. Gitu. Manusia itu sifatnya terbatas. Allah harus dengan sifat yang sempurna. Maka kompromikan ayat tadi itu, Allah tetap tinggi di atas sana dengan Allah turun ke langit dunia, gampang. Pahami sederhana saja, kembalikan ke kaidah ini. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang sempurna. Berarti enggak boleh ada sifat kurang. Berarti enggak bisa kompromikan, memang otaknya masih dangkal. Enggak bisa berpikir, enggak pahami ayat ini baik-baik. Simpel sekali. Allah punya nama yang terbaik. Enggak boleh cuma bilang baik, terbaik. Super-super di atasnya lagi, paling sempurna. Kalau sudah paling sempurna, lalu dilanjutkan apa? Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan tawassul. Tawassul apa? Nyebut asmaul husna. Berarti gunakan nama-nama Allah untuk tawassulan. Contohnya apa? Tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin abadan. Ya Rahman, ya Rahim. Terus isi doa disebutkan, ya Ghafurur Rahim. Isi doa lagi disebutkan. Gitu. Panggil Allah dengan nyebut Asmaul Husna, terus berdoa. Jangan cuma panggil-panggil saja, namun enggak ada doa di situ. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 1000 kali. Ada doanya enggak? Enggak. Saya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 1000 kali. Atau ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sudah mau terbang-terbang nih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sufi. Apa ini? Sufi. Asmaul Husna itu gunakan untuk doa. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Mana doanya? Fad'uhu biya, gunakan Asmaul Husna tadi untuk berdoa. Saya sering logika kan gampang. Masa kamu panggil orang itu, mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso kan balik. Ada apa pak? Enggak, mas bakso, mas bakso, mas bakso. Pasti dia apa ketika dia balik? Ada apa mas? Ya kan? Oh iya, saya pesan bakso 2 ya. Itu kan? Ada permintaan kan? Itu saja pakai permintaan loh. Cuma panggil aja, mas bakso, mas bakso, mas bakso, mas bakso, coba. Terus dia balik, ada mas, enggak, saya cuma panggil saja. Emosi enggak tadi tukang bakso? Waduh. Mau beli enggak? Jadi kalau Allah sudah perintahkan, Allah punya nama terbaik, gunakan untuk doa loh. Nah, cuma ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Salam, ya Salam, ya Salam, ya Salam. Pernah enggak dengar kayak begini? Ada enggak buku kayak gini itu? Sebutkan asmal huna sekian kali, kamu nanti gini, gini, gini, gini. Ada enggak? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ada kan? Sia-sia buat dia. Tobat, tobat itu ya. Itu kayak tadi logikanya loh itu. Logikanya masuk kan? Gunakan untuk doa. Jadi kalau minta rizki ya sudah. Ya Rozak, ya Allah yang maha pemberi rizki, berikanlah rizki, kelancaran rizki untuk usaha saya. Gitu. Sudah itu sudah tawasul itu. Gue baca sampai 1000 kali, 10.000 kali coba. Kayak gitu saja. Makanya tadi kan saya bilang bisa terbang-terbang itu. Ya. Geleng-geleng kan? Wah itu bisa naik nanti terbang-terbang itu. Sufi kayak gitu. Fly dia itu. Kayak sakau, kayak orang yang konsumsi narkoba. Terbang-terbang gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha ha ha ha ha ha ha. Ada hu hu hu hu. Sia-sia. Itulah kenapa kalau zikir sudah berlebihan, pasti nanti ujung-ujungnya ada suatu amalan yang tidak ada tuntunan coba. Coba kalau zikirnya cuma la ilallah 100 coba, enggak akan kayak gitu kan? Iya kan? Tetap biasa dia la ilaha illallah. Apalagi dia cuma lirih saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau 10.000 coba. Apa ujung-ujungnya? Dipotong kan? Illallah, illallah, illallah, illallah. Ha ha ha. Iya kan? Ya. Karena sudah enggak bisa. Standarnya 100 berarti. Iya kan standarnya itu. Nabi tetapkan standar, kita kalau ikuti standar pasti enggak macam-macam loh gerakannya tadi. Sudah normal itu. Coba kamu baca 100 kalau ya Allah. Normal enggak? Masih normal. Namun coba kalau 10.000 coba. Sudah goyang-goyangnya itu luar biasa itu. Illallah nanti ke kiri apa ke kanan? Illallah. Gimana? Ada yang kiri ya? Ada yang pakai gaya kan tetapkan lagi ke kiri lagi, bid'ah lagi, tambah lagi. Macam-macam. Biasa. Lihat lagi. As'aluka bikulis min huwalak. Aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang sempurna. Samaita bihi nafsak. Yang engkau namakan untuk dirimu sendiri. Samaita bihi nafsak. Wa'alam tahu fi kitabik. Atau yang engkau ajarkan pada kitabmu. Berarti ada nama Allah dalam Al-Quran. Namun apakah harus 99? Tidak. Ya, tidak dibatasi 99 berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Nama Allah tidak 99 saja. Apa dalilnya? Ijma. Seperti dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sepakat ulama nama Allah tidak dibatasi 99. Ingat kata ijma itu ya, sepakat. Berarti yang ada di mushaf di bagian belakangnya, depannya itu di covernya ya. Ada enggak Asmaul Husna? Ada kan? Itu tidak menunjukkan pembatasan. Di antara alasannya apalagi? Orang masukkan, para ulama masukkan 99 nama ini, tentukan nama ini masuk 99 pun itu berselisih pendapat. Ada yang mau masukkan itu, ada yang enggak. Itu enggak satu pendapat. Maka bukan ketetapan yang pasti seperti itu. Dan juga disarankan enggak mesti mau mengawali majelis itu harus baca Asmaul Husna. Sering beberapa majelis selain baca Al-Fatihah itu Asmaul Husna dulu. Ya, baca itu yang Asmaul Husna yang di belakang itu sambil seperti dinyanyikan gitu. Enggak perlu. Kuncinya dari 99 itu orang itu tahu, orang itu hafalkan. Poin pentingnya lagi renungkan makna-maknanya yang ada. Renungkan makna-maknanya yang ada. Coba kalau cuma baca aja coba. Sama dengan la ilallah tadi kan? Coba kalau cuma baca saja, apa manfaatnya? Setelah dia baca la ilallah, dia buat syirik coba. Gimana? Manfaatnya apa? Setelah dia baca la ilallah, langsung berikan sajen kepada selain Allah. Mungkin enggak? Mungkin saja. Dia awali dulu dengan tahlil dulu coba. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Terus berikan tumbal kepada selain Allah. Manfaatnya apa coba la ilallahnya kalau gitu? Kan manfaat. Fungsi utamanya itu diamalkan itu, dipahami. Ya, dipahami terus nanti diamalkan. Yang berikutnya lagi, yang keempat. Empat, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Tawassul ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau. Wahai zat yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, ini yang kita sebut kemarin ketika tabligh akbar, doa ketika dirundung duka, sangat-sangat sedih, baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Ada juga yang dengan sifat yang paling bagus, dengan sifat itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna itu sifat Allah. Kalimat Allah yang sempurna itu sifat Allah. Berarti situ meminta perlindungan dengan sifat Allah. Itu tawassul juga. Terus yang kelima. Lima, tawassul dengan amal solih. Amal solih di sini adalah seperti sholat, berbakti kepada orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai beliau dan para sahabat beliau dan amal-amal soleh lainnya. Di dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis yang menyebutkan kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua, yang kemudian ketiganya berdoa bertawasul dengan amal solehnya. Orang pertama bertawasul dengan amalnya memelihara hak buruh. Orang kedua bertawasul dengan baktinya kepada orang tuanya. Orang ketiga bertawasul dengan rasa takutnya kepada Allah, sehingga menggagalkan perbuatan keji yang hendak dia lakukan. Akhirnya Allah membukakan pintu gua itu dari batu yang menghalanginya, sehingga ketiganya selamat. Nah, lihat, bisa bertawassul juga dengan menyebut amal soleh. Contoh amal soleh, sholat, berbakti pada orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, sholawat kepada Nabi SAW, mencintai beliau dan para sahabatnya, dan amal-amal soleh lainnya. Ini disebut, kita yakin amalan itu diterima, disebut, maka doanya mudah terkabul. Contoh di sini, tiga orang yang tertutup dalam doa, ada batu besar yang menutupinya. Tidak ada jalan lain selain berdoa. Maka ketika itu tiga orang ini berdoa masing-masing dengan tawassul, menyebut amal soleh. Tadi disebut, orang pertama tawassul dengan amal baiknya, dia dulu pernah memperkerjakan seseorang belum diberi gaji. Terus gaji ini dikembangkan oleh dia. Ketika orang yang kerja tadi minta lagi gajinya, setelah beberapa waktu datang lagi, mana gaji saya? Pak bos, mana gaji saya? Bosnya itu sudah katakan, ini saya sudah investasikan jadi ternak-ternak seperti ini. Kalau kamu ambil, ambil aja semuanya. Ini punyamu. Karena itu dari dikembangkan dari uangmu, dari gajimu. Maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, kalau ini memang amal soleh, bukakanlah pintu gua ini. Terus yang kedua adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Setiap malamnya dia biasanya memberikan susu kepada bapak ibunya, sebelum istri, sebelum budaknya, sebelum anak-anaknya. Maka suatu saat dia telat pulang, orang tuanya sudah tidur, dia sudah siapkan susu. Karena memang kebiasaannya seperti itu, dia tunggu sampai orang tuanya bangun, baru dia serahkan susu tadi. Pak bu, ini susu untuk kamu. Padahal sudah tidur dari malam sampai subuh. Maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, jika ini amalan yang baik, bukakanlah pintu gua ini. Berarti dengan amal soleh juga, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, dia bertawasul dengan karena meninggalkan perbuatan zina. Dengan dia mau berzina dengan sepupunya sendiri. Sepupu mahram atau bukan? Bukan mahram. Berarti dia berzina dengan sepupunya sendiri. Dia naksir dengan sepupunya itu, namun cintanya ditolak. Suatu waktu sepupunya ini butuh uang, dia mau beri uang tadi, namun dengan catatan, saya harus menggaulimu. Ketika ingin menggaulinya, lantas perempuan ini katakan, ini cincin ini bisa terbuka dengan halal kalau dengan jalan pernikahan. Maka dia tinggalkan perempuan tadi, dia tinggalkan uangnya, lantas dia ingat amalan ini, dalam gua tadi, ya Allah, jika ini amal soleh, saya tinggalkan zina karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Tiga orang tadi setelah berdoa masing-masing dengan tawasulnya, pintu gua tersebut akhirnya terbuka. Itu bertawasul dengan amal soleh. Apakah amal solehnya jadi tidak diterima sisi Allah karena dia sebut-sebut di dunia? Enggak kan, ini cuma rahasia dia dengan Allah. Iya kan? Dia enggak pamerkan di hadapan orang lain, namun cuma dengan Allah saja, jadi tidak masalah. Terus yang keenam. 6. Tawasul dengan meninggalkan perilaku dosa. Misalnya, bertawasul dengan meninggalkan minum minuman keras, berzina dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan. Salah satu dari ketiga orang yang terperangkap di dalam goa, sebagaimana tersebut di atas, juga bertawasul dengan meninggalkan perilaku dosa, yaitu tidak jadi melakukan zina. Adapun yang sering dilakukan oleh umat Islam dewasa ini adalah tidak mau bertawasul dengan amal soleh mereka, tetapi malah bertawasul dengan amal soleh orang yang sudah meninggal. Jadi tawasul yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Islam. Padahal dia punya amal soleh sendiri, dia gak pakai amal solehnya, namun dengan amal soleh yang dimiliki oleh kiainya, oleh orang soleh. Keliru di situ. Harus dia sebutkan amal solehnya sendiri. Terus yang terakhir, yang ketujuh. 7. Tawasul dengan minta didoakan oleh para nabi dan orang-orang soleh yang masih hidup. Tersebutlah dalam sebuah hadis, ada seorang buta datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan mataku." Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, akan aku doakan engkau. Akan tetapi, jika kamu bersabar saja terhadap penyakitmu, adalah lebih baik bagi engkau." Tetapi dia tetap berkata, "Doakanlah saja." Lalu Rasulullah SAW pun menyuruh dia berwudu secara sempurna, lalu sholat 2 rakaat, kemudian menyuruh berdoa. "Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu dengan perantara nabimu, seorang nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan wajah kepada Tuhanku dengan perantara engkau, agar dia berkenan memenuhi hajatku ini. Wahai Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi syafaat bagiku, dan berilah aku syafaat lewat dia." Lalu orang itu pun melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW hingga akhirnya sembuh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berdoa untuk laki-laki yang buta tersebut dalam keadaan beliau masih hidup. Lalu Allah pun mengabulkan doa beliau. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan orang tersebut berdoa untuk dirinya, menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan doa nabinya. Lalu Allah pun mengabulkan doanya. Doa di atas adalah khusus ketika Nabi SAW masih hidup. Tidak boleh diucapkan setelah beliau meninggal, sebab para sahabat tidak melakukannya. Juga setelah peristiwa tersebut, tidak ada orang buta lainnya yang minta didoakan oleh Nabi SAW seperti itu. Nah, diberi catatan. Nomor 7, tawasul dengan minta didoakan oleh para nabi dan orang soleh yang masih hidup. Lihat di catatan terakhir. Doa di atas adalah khusus ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, bukan telah meninggal dunia. Maka lihat isi doanya. Ini kan ada orang buta, pingin disembuhkan. Dia minta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doakanlah, mintalah pada Allah supaya penyakit saya disembuhkan, buta saya ini jadi sembuh. Maka dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika nabi rahmah. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati. Hadi li tughli Allahumma fasyafihu fiyya wa syafini fihi. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu dengan perantaraan nabimu, seorang nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan wajah kepada Tuhanku dengan perantaraan engkau. Berarti dengan perantaraan engkau siapa? Nabi. Agar Allah berkenan memenuhi hajatku. Wahai Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi syafaat bagiku. Namun Nabi masih hidup. Dan berilah aku syafaat lewat dia. Nabi juga masih hidup. Berarti catatannya di situ. Minta doa pada orang soleh yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dibahas. 7 hal bisa digunakan untuk tawasul. Berarti ada tawasul yang boleh, nanti ada tawasul yang terlarang. Yang boleh ada 7, tawasul dengan keimanan. Yang kedua, tawasul dengan ucapan tauhid. Yang ketiga, tawassul dengan nama-nama Allah. Yang keempat, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Yang kelima, tawassul dengan amal soleh. Yang keenam, tawassul dengan meninggalkan perbuatan dosa. Termasuk juga ini misalnya, dulu senang musik-musikan, dulu mabuk-mabukan, dulu judi, sudah tinggalkan karena Allah. Nyebut amal tadi, ya Allah saya tinggalkan ini semua, ini karenamu ya Allah. Lepaskanlah saya dari musibah-musibahku saat ini. Gitu. Tujuh, tawassul dengan minta didoakan oleh para nabi dan orang soleh dengan catatan apa? Masih hidup. Wallahu a'lam bissawab. Nanti lanjut lagi jam 9 ya. Saya jawab dulu pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukum kita tinggal di Mars dan menjadi khalifah di sana? Sebab tadi disebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Tunggu kamu sampai di Mars dulu, nanti saya akan berikan jawaban yang pasti. Pertanyaan gak bermanfaat. Itu masuk dalam kasratus su'al. Banyak bertanya. Apa yang dimaksud? Pertanyaan yang belum terjadi namun ditanyakan. Belum ini, baru berhayal dulu. Gimana kalau saya itu di planet Jupiter? Saya sholat ngadap mana? Sama jawabannya. Tunggu kamu di planet Jupiter dulu atau di Pluto sana. Pluto ya kan, paling jauh kan? Di Pluto sana, baru nanti diberitahu. Nanti cari sinyal ya di sana, dapat, terus nanti WA saya. Bolehkah pada perayaan terus? Sudah kemarin ini. Bolehkah tawassul dengan amal soleh dengan membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa? Tidak ada tuntunannya. Karena kalau saya jawab ada tuntunannya, nanti dipastikan pakai itu terus. Bolehkah memberi nasihat secara tiba-tiba tanpa diminta? Boleh kalau ada manfaat. Ustaz, setelah kehidupan di akhirat tidak ada lagi manusia di bumi, lalu apakah yang Allah lakukan? Masihkah ada malaikat dan pekerjaannya? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Gak usah tanya-tanya apa yang Allah perbuat, kamu yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Gak usah tanya tentang Allah, Allah perbuat apa ya sekarang ini ya. Gak usah tanya-tanya tentang perbuatan Allah. Yang ditanya siapa? Kamu nanti. Gak usah ngurus Allah. Allah mau perbuat apa terserah Allah. Apa manfaatnya coba? Kalau tahu. Gak ada kan? Terus bumi ini nanti diapain? Ngapain ngurus? Amal itu yang ditambah, dipersiapkan. Masihkah ada malaikat dan pekerjaannya? Wallahu a'lam. Gak usah dijawab kan? Bagaimana cara beristighfar untuk kakek nenek yang sudah meninggal? Apakah harus ke kuburannya? Enggak mesti. Jadi kan di sini di masjid manapun berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kakek dan nenek saya. Terkabul insyaallah kalau itu ikhlas karena Allah. Lalu apakah bisa istighfarnya kita niatkan untuk kakek nenek atau kerabat yang sudah meninggal itu sekaligus? Boleh untuk semua. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Di buku zikir pagi petang ana tidak menemukan abadan. Di buku zikir saya ada. Ya, saya tambahkan itu berdasarkan riwayat yang lainnya. Jadi boleh tambah abadan, boleh tidak? Umar meminta didoakan oleh Julaibib. Apakah ini juga tawassul? Bolehkah kita zikir pagi di waktu siang? Zikir pagi itu sampai 15 menit sebelum zuhur. Ya, namun lebih awal lebih bagus. Terus Julaibib tadi saya belum tahu kisahnya. Namun kalau itu orang soleh boleh saja Umar nih minta doa ke dia. Sebagaimana dulu sahabat pernah lihat ada sahabat yang lainnya pergi berhaji, mereka nitip doa juga. Tidak masalah untuk itu. Apakah amal soleh kita yang ditawasulkan sebelum berdoa, pahala amal soleh kita tidak dibalas di akhirat? Tadi saya sudah singgung ya, tetap dibalas. Saya pernah mendengar dalam kajian kita dilarang membaca potongan doa dari Al-Quran yang diawali Rabbana. Akan tapi lafaz itu diganti Allahumma. Benarkah demikian? Dalam Al-Quran ada yang pakai Rabbana. Dalam hadis Nabi ganti Allahumma. Boleh. Saya kayaknya tahu ini Ustadz yang ngomong ini. Ngawur kayak begini. Kadang berpendapat enggak pakai ini, cuma asal ngomong saja. Enggak mikir-mikir dulu. Seolah-olah jadi benar itu di mata jamaah. Di hadis Nabi sebut dengan Allahumma, di dalam Al-Quran pakai Rabbana, diubah dalam hadis dengan Allahumma. Berarti boleh seperti itu. Benarkah Ka'bah itu dilumuri dengan minyak gaharu? Karena ada penceramah di tempat kami menyamakan minyak gaharu dengan membakar kemenyan dalam sebuah hajatan. Berbeda, itu bakar ketika hajatan. Ini pakai kayu gaharu. Kayu gaharu itu wangi. Oh, nanti tak bakar nanti ini kayu gaharunya ya. Beda lah. Kalau kemenyan itu dibakar punya hajatan tertentu loh, maksud tertentu kan. Ini cuma bakar untuk mewangikan baju. Beda enggak? Oh, beda sekali. Namun ketika saya bakar itu, saya dikira bakar kemenyan loh. Langsung ada yang WA saya itu, takmir masjid itu, takmir Purwosari lagi itu. Ustaz, yang jenengan itu bakar itu apa itu? Bukankah itu kemenyan, itu syirik? Ya Allah, banyak bilang itu syirik gitu. Wah, ini kayu gaharu saking Arab. Gitu, Bapak mau tak kasih nanti. Sampai bilang kayak gitu loh. Orang Purwosari itu loh Pak Parjo. Doakan saya segera menikah sehingga di daurah selanjutnya saya bisa mengajak istri. Ya Allah. Terharu saya ini. Kayaknya sudah tingkatan akut ini parah sekali. Kasihan ya Pak ya. Aduh. Bolehkah kita berdoa untuk fulana agar istiqomah dalam mahnat salam dan berdoa agar dia menjadi istri kita? Doa itu gak usah spesifik lah. Kalau kamu gak dapat si fulana, nanti sakit hati. Sama seperti kita kalau berdoa minta motor, ya minta kendaraan saja yang menyenangkan gitu. Gak usah spesifikkan. Ya Allah, saya minta motor pokoknya merek ini ya Allah, warna hitam ya Allah. Kalau gak diberi ini saya gak mau ya Allah. Gak usah diperinci. Minta saja yang terbaik. Kalau gak dapat itu gimana coba? Kaidahnya gini loh mas-mas. Kayaknya dalam masalah cinta itu jangan cintanya itu kebangetan. Kalau gak dapat nanti apa? Sakit hati. Jangan juga bencinya juga kebangetan. Karena yang benci nanti bisa jadi cinta. Itu bisa jadi istrimu nantinya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang Ustadz gaul? Ya sudah lah, gak usah bahas. Capek Ustadz kayak begini dibahas. Setiap hari Jumat, sholat Jumatan, setelah sholat tahiyatul masjid, biasanya salaman sama kanan kirinya. Apakah itu ada tuntunannya? Enggak perlu. Kalau ini mau dengarkan khutbah, segera dengarkan khutbah. Berbicara saat wudu, apakah bisa membatalkan wudu? Bisa membatalkan jika ngobrol 10 menit. Ini tangan ini sudah kering ini. Yang ngobrol ini. Dia basuh ya. Terus ngobrol, oh iya gimana Pak, gimana? Dia lanjut lagi ke kepala. Ada jeda, itu namanya tidak tawali. Tawali itu apa? Maksudnya tidak ada jeda di antara anggota wudu. Jangan sampai satu bagian itu sudah kering, lanjut terus. Kalau ini tidak terpenuhi, sebagian ulama katakan tidak sah. Adik ipar laki-laki saya, setiap saya ajak kajian sunnah selalu tidur saat kajian. Oh, bukan adik iparmu saja. Sepertinya dia mau ikut karena terpaksa. Mohon solusinya. Bukan adik iparmu saya yang tidur saat kajiannya. Sudah ngaji pun juga sama. Tersindir. Ya Alhamdulillah. Solusinya gimana coba? Diajak terus saja. Awalnya memang dari keterpaksaan. Dulu para ulama itu belajar itu. Awalnya diawali dengan ketidakikhlasan. Lama-lama dia itu punya ilmu. Ilmu ini yang bimbing dia supaya ikhlas. Siapa yang bimbing dia supaya ikhlas? Ilmu ini yang bimbing dia supaya ikhlas. Berarti belajar terus walaupun ngantuk. Ah, ngantuk terus, nanti belajar terus, nanti akan sadar sendiri. Paham? Namun gak tidur terus. Bolehkah adik ipar menikah dengan adik saya? Boleh. Apa hukumnya jika menggantungkan foto presiden di ruangan kelas? Oh, rasa dibahas. Kena masalah kalau saya jawab. Apa kata wasul dengan asmaul husna ada batasan jumlah? Enggak pakai batasan ya. Bebas. Bagaimana membedakan antara nama dan sifat? Nama itu lebih khusus, lebih spesial dibandingkan sifat. Sifat Allah itu diambil dari nama. Nama Allah As-Sami, Maha Mendengar. Nanti sifatnya apa? Allah itu mendengar perkataan apapun. Namun tidak setiap sifat Allah itu jadi nama. Allah menetap tinggi di atas ars, atau Allah punya sifat istiwa. Enggak bisa namanya jadi Allah itu istiwa, tidak. Ya, tidak bisa. Jadi ada pembahasan seperti ini. Saya paham kan agak sulit ini. Apa bedanya asma dengan sifat? Sama seperti tadi ya. Masih kesulitan memahaminya. Kalau pelajari terus nanti akan jadi paham. Terkait asma wa sifat, apakah bid'ah asy'ariyah muncul dari hal ini? Iya. Asy'ariyah itu punya sifat, diantaranya ciri-cirinya adalah menolak sifat-sifat Allah atau mentakwil sifat-sifat Allah. Seperti nanti, zaman ini paling mudah sekali. Antum lihat di YouTube saja kalau sudah ada ustadz yang berbicara. Tidak boleh itu jawab Allah itu ada di mana? Atau Allah ada di mana? Mana? Allah ada di dalam hati. Atau dia gak mau jawab itu. Serahkan saja pada Allah. Nah itu sifat asy'ariyah kayak gitu. Gak gentle dia. Sifat asy'ariyah kayak begitu. Boleh gak berguru pada orang seperti itu? Gak boleh. Kecuali keterpaksaan. Gak ada guru lain. Kalau ada guru lain, cari guru lain yang lebih selamat. Apakah ada zikir setelah sholat sunnah? Tidak ada zikir khusus setelah qobliyah ataupun ba'diyah. Pas jam 7 waktunya sarapan. Baik, kita cukupkan dulu Ji. Lanjut lagi jam berapa? 9. Istirahat, mandi ya. Untuk persiapan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.